Abu Usman sudah belum? Ada, fadal. Fadal. Badahu Abu Man yang sudah hafal Abu Fadalu Barakallahu Fik. Fadhal. تفضل. Nah, jazakallahu khair. Allah yubarik fikum. Barakallahu fik. Kita lanjut ucapan muallif Al-Imam Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah pada penjelasan hadis ini. Nah, pada ucapan beliau kemarin bahwa yang sunnah ketika seorang tawaf, kalau dia mampu mencium Hajar Aswad, maka dia menciumnya. Wa ada sunnah. Adapun rukun pojok Ka'bah al-Yamani, maka bisa mengusap dengan tangan kanannya, bukan tangan kirinya. Kalau dia mampu. Tayyib. Kemudian setelah itu summa inna baqiyatal arkan. Kemudian sesungguhnya rukun-rukun yang lain, baqiyah, pojok yang lain. Karena Ka'bah ada 4 pojok rukun. Kalau tadi rukun al-Yamani, ada rukun yang tadi disebutkan terdapat Hajar Aswad Al-Musyarrafah, maka ini seorang disunahkan menciumnya. Adapun pojok Ka'bah Ar-Ruknu Asy-Syami Wal-Iraqi, adapun pojok sisi Ka'bah bagian Asy-Syam, arah Syam dan Iraqi, yani shimali asyarki wa shimalil gharbi, maka hadha ruknan, dua rukun ini, la yuqabbilan wa la yamsahan au yumsahan. Rukun Syam dan Iraqi ini tidak dicium, tidak pula diusap. Lewat begitu saja. Tidak dicium, tidak diusap. Kalau yang rukun Yamani dengan pojok yang ada Hajar Aswad, itu kalau hanya ada Hajar Aswadnya dicium, kalau mampu. Adapun yang Yamani cukup diusap, kalau mampu. Adapun pojok Iraqi dan Syami itu tidak. Kenapa? Li'an wadhalika li'annahuma laisa ala qawaid Ibrahim. Alasannya karena keduanya, pojok tadi, keduanya itu tidak dibangun di atas qawaid, pondasi. Pondasi bangunannya Nabi Ibrahim. Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaid. Ketika mulai membangun Ka'bah, beliau bikin al-qawaid bersama putranya wa Ismail. Nah, itu yang asli. Namun sisi Asy-Syami dan Iraqi yang dibangun oleh suku Quraisy itu ketika membangun Ka'bah tidak dimasukkan. Kenapa? Wadzalika anna Quraisyan, yang demikian itu karena orang Quraisy lama aradu bina al-Ka'bah, ketika ingin membangun Ka'bah qalu, mereka berkata, la nabniha illa bimalin tayyib. Kita tidak akan membangun Ka'bah kecuali dari harta yang tayyib, harta yang halal, yang bagus. Bukan harta la nabniha bi amwalir riba. Kita tidak akan membangun Ka'bah dari harta-harta riba. Riba itu haram. Tidak boleh untuk membangun Ka'bah, kata orang Quraisy. Naam, unduru. Undur, coba antum lihat di sini. Kaifa azzamallaha baitahu hatta ala aidil kuffar. Coba antum lihat di sini. Bagaimana orang Quraisy mengagungkan Allah, mengagungkan Baitullah. Tayyib, tidak mengambil dari hasil yang haram. Hatta ala aidil kuffar, sampai ini dilakukan oleh mereka orang-orang kafir. Orang Quraisy yang waktu itu belum ada dakwah Islam, si kafir. Fajama'ul mala at-tayyiba. Ternyata orang kafir ini, suku Quraisy ini, ketika membangun Ka'bah dari mengumpulkan dari harta yang thayyib, harta yang halal, harta yang baik. Falam yakfi libina'iha ala qawaid Ibrahim. Maka tidak mencukupi dana. Dananya tidak cukup untuk bangun Ka'bah sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dananya kurang. Begitu. Untuk mengumpulkan harta dari harta yang halal. Akhirnya habis dananya. Bangunan belum selesai. Sehingga pondasi qawaid yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim tidak masuk. Summa fakkaru min ayyi janib yang kusunaha. Lalu mereka berpikir, dari sisi pojok mana, sisi mana yang bisa dikurangi karena dananya kurang. Membengkak tidak mungkin dibengkakan karena dari harta riba, tidak mau ngambil. Kalau mereka pun setelah berpikir bermusyawarah, nanqusuha minasyimal, kita kurangi bangunannya bagian selatan. Li'anal janibal yaman, atau sebelah kiri, karena sisi pojok yamani, al-janubi, ini sebelah utara, ini sebelah selatan, fihi hajar aswad, yang bagian selatan itu ada hajar aswadnya, tidak mungkin. Wala yumkin anangkusuha min janibil hajar aswad, tidak mungkin yang ada hajar aswad itu dikurangi bangunannya, karena harus diletakkan hajar aswad. Akhirnya apa? Fanaqasuha min hunak, dari pojok yamani, dari pojok iraqi dan asyami, itu dikurangi bangunannya. Pondasi Nabi Ibrahim tidak masuk. Falam takun ala qawaid Ibrahim. Jadi bangunnya pada pojok iraqi dan asyami itu tidak di atas pondasi Nabi Ibrahim. Walidhalik lam yuqabbil, tidak menciumlah beliau an-nabi alaihi salatu wasalam, walam walayam sah ar-rukna shimali asy-syarqi wala rukna shimali al-ghurbi. Itu alasannya. Sampai pada saat Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, maka diriwayatkan dari Aisyah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tentang al-jadr aminal bait wa qala na'am. Apakah jadr ini termasuk bagian dari Ka'bah? Iya. Falima lam yadkhuluha yadkhuluhu fil bait, lalu kenapa tidak dimasukkan ke Ka'bah? Kata Nabi, inna qaumaki qassarat bihin nafaqah. Wahai Aisyah, kaummu ini dulu qassarat, kekurangan belanja bangun Ka'bah. Jadi akhirnya rukun iraqi dan rukun apa ini, syami, tidak masuk karena dananya kurang. Untuk ngambil barang haram, riba, tidak mau mereka. Itu maka tidak masuk. Tapi sebenarnya masuk ini. Qultu fa ma sya'nu babihi murtafi'an, lalu kenapa pintunya naik? Bukan pas dasar lantai, tapi agak naik pintunya. Wadhalik qaumuk liyadkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Pintunya dinaikkan, ada tangganya, supaya kaummu itu bisa mempersilahkan orang yang masuk dan melarang orang yang masuk. Tidak sembarangan orang masuk. Yang dipersilahkan masuk, masuk, yang tidak boleh, tidak boleh. Makanya pintunya ada tangganya. Jika dibikin seperti itu oleh orang Quraisy, sampai hari ini pun demikian. Terus kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, ketika ditanya, walaula anna qaumaki hadisun ahduhum fil jahiliyah fa akhafu antunkira qulubuhum. Ya, kalau bukan karena kaumnya kamu ini orang yang baru masuk Islam, masih dekat zaman jahiliyah, saya akan bongkar Ka'bah. Dibangun di atas pondasinya siapa? Ibrahim. Namun karena mereka ini baru masuk Islam, masih dekat zaman jahiliyah, fa'akhaf, saya takut, antung kira kulubuhum, hati mereka akan mengingkari apa yang saya lakukan. Ka'bah kok dibongkar? Padahal dibongkar itu dari riwayatnya, bangunnya belum pada pondasi siapa? Nabi Ibrahim. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi taukan kepada istrinya. Dan beliau tidak langsung membongkar bangunan Ka'bah waktu itu, karena melihat maslahat dan madarat. Maslahatnya dibongkar mungkin pas sesuai bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, pas bangunannya. Madaratnya apa? Kalau dibongkar, orang jahiliyah sangat memuliakan Ka'bah. Ini baru masuk Islam, dekat zaman jahiliyah, mereka sangat mengagungkan. Sampai membangun Ka'bah pun dipilih harta yang paling thayyib. Itu bukti pengagungan mereka. Singkat demikian pula seorang muslim disebutkan dalam hadis, wala shadaqata min hulul. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang hulul. Hulul, mencuri, membangun masjid misal, atau menang main apa, main nomor, pasang nomor keluar 1 miliar membangun masjid, jangan. Wala sadaqata min hulul, cari yang paling thayyib. Barakallahu fik. Itu kisah beliau menceritakan kepada istrinya. Walamma tafa Muawiyah, diriwayatkan di sini kata Syekh Utsaimin, dan tak kala tawaf. Tawaf, siapa yang tawaf? Muawiyah. Muawiyah radhiyallahu anhu zata sanatin, di suatu tahun, pada suatu tahun datanglah Muawiyah radiyallahu anhu tawaf di Ka'bah. Terus wa kana ma'ahu Abdullah ibni Abbas, dan bersama Muawiyah as-sahabat Abdullah ibnu Abbas radiyallahu anhuma. Apa yang dilakukan Muawiyah ketika tawaf? Faja'ala na'am Muawiyatu yamsahul arkan al-arba'ah. Maka Muawiyah ketika tawaf mulai mengusap seluruh pojok-pojok Ka'bah yang 4 tadi. Semuanya diusap. Gitu. Juga termasuk al-hajj, yakni Hajar Aswad, Rukun Yamani, wa as-shamali wal-gharbi. Jadi semua pojok diusap sama sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ulama. Orang yang banyak belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihat temannya melakukan suatu perkara ibadah, tawaf. Tawaf itu ibadah. Wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaflah kamu di Ka'bah. Maka Ibnu Abbas mengingkari. Faqala lahu. Dia mengingatkan kepada Muawiyah. Dia ingatkan Muawiyah yang mengusap seluruh pojok-pojok Ka'bah. Kaifa tamsahu ruknai as-samaliyain. Wa Nabi SAW lam yamsa illa ruknal yamani wal hajar aswad. Bagaimana Anda wahai Muawiyah mengusap 2 rukun as-samaliyain, yakni rukun Iraqi dan rukun apa tadi? Iraqi dan Asy-Syami, kamu usap juga. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamsah, tidak mengusap kecuali 2 rukun, 2 pojok. Ruknu al-Yamani, rukun Yamani, dan rukun yang ada Hajar Aswadnya, 2. Kalau Hajar Aswad, kalau mampu mencium. Innahu laisa syai'un. Apa jawabannya Muawiyah? Ketika diingatkan dengan sunnah, diingatkan dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Muawiyah, innahu laisa syai'un minal baiti mahjura. Sesungguhnya tidak ada sesuatu sedikit pun dari Ka'bah ini yang mahjur, yang ditinggalkan. Ini barang mulia. Sehingga tidak ada sesuatu yang ditinggalkan. Ini barang mulia, mahjur. Yakni al-bait kulluhu yuhtaram wa yu'azzam. Ka'bah semuanya itu yuhtaram, dimuliakan, dihormati, diagungkan. Yu'azzam. Gitu alasannya Muawiyah. Namanya Ka'bah kan barang mulia. Tak usap semua ini barang mulia, barang agung. Alasannya. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas pun ulama ini menasehati kepada Muawiyah. Wa huwa afqah min Muawiyata. Ibnu Abbas lebih faqih, lebih dalam memahami agama ketimbang siapa ini? Muawiyah radhiyallahu an. Ibnu Abbas masuk Islam dari kecil, belajar Islam, begitu sudah banyak ilmunya, jadi pelayan Nabi. Sampai beliau ketika itu menyiapkan ember, kalau Nabi masuk kamar mandi buang hajat, disiapkan ember atau gayung untuk buang hajat, diambilkan, dilayani. Atau sandalnya disiapkan, masya Allah, siapkan sandalnya. Atau siwaknya di apa namanya, dikupasin dengan atasnya, disiapkan. Itu beliau. Dikisahkan ketika dia menyiapkan ember di tempat buang hajatnya Rasul, siapa ini yang menyiapkan? Tanya, ini Ibnu Am, anak paman. Siapa itu? Abdullah. Begitu tahu yang menyiapkan ini anak saudara sepupunya, ya, masih kecil, maka beliau pun mendoakannya. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Semoga Allah memahamkan anak ini terhadap agama. Semoga Allah mengajarinya ilmu tafsir, ilmu Quran. Sehingga beliau masih usia 12 tahun, kalau tidak salah, sudah membacakan dan menanyakan kepada Rasul ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang belajar langsung dari beliau. Intinya huwa afqah min Muawiyah, lebih faqih dari sahabat siapa? Muawiyah. Walaupun Muawiyah juga orang yang dipercaya menulis wahyu. Jadi wahyu ditulis, diantara para penulisnya Nabi SAW adalah Muawiyah. Muawiyah punya saudara perempuan, Ummu siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Muawiyah diingatkan oleh Ibnu Abbas dengan Al-Qur'an. Dalil dari Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang bagus. Kalau ingin lihat ibadahnya Rasul, contoh yang paling bagus, kata Ibnu Abbas, wa ma ra'aitu nabi, saya tidak pernah lihat anabiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamsah illa ruknain al-yamaniyain. Tidak pernah saya melihat beliau ketika tawaf kecuali mengusap dua rukun, yani ruknul hajar aswad wa ruknul yamani, antara rukun yamani dan hajar aswad, itu yang diusap. Faqala lahu Muawiyah, dalam riwayat, begitu diingatkan nasihat ilmiah Al-Quran dan sunnah, Begitu nasihat ilmiah ini, Quran dan Sunnah. Waqala lahu Muawiyah. Muawiyah pun langsung menjawab, sadaqta, benar ucapan engkau wahai Ibnu Abbas. Wa raja'a ila qawlihi, dia rujuk dari ucapannya. Apa ucapannya Muawiyah tadi? Tidak ada, laisa, tidak ada sesuatu minal bait, na'am, syai'un minal bait mahjura, tidak ada sesuatu dari Hajar, dari Ka'bah ini yang ditinggalkan, semua tak usah. Begitu diingatkan dengan ayat, dengan sunnah, langsung rujuk, saya mengikuti bimbingan Quran dan sunnah. Itu para salaf. Diingatkan tidak marah, diingatkan tidak jengkel. Dibacakan ayat, sodakta, betul apa yang kamu baca. Itu para salaf. Na'am, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh, teladan terbaik untuk kamu sudah ada pada diri Rasul. Li'anal khulafa, dikarenakan para khalifah, karena Muawiyah itu jadi khalifah waktu itu. Khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Setelah itu diangkatlah oleh kaum muslimin Muawiyah, pusatnya di Syam. Nah, ketika dia datang ke Mekah tawaf bersama Ibnu Abbas, itu khalifah beliau, Amirul Mukminin. Sehingga khalifah ini Muawiyah radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin diingatkan oleh ulamanya. Ulamanya juga tegas, tidak terus terbawa apa? Terbawa pemikiran orang bodoh. Tegas, ini sunahnya kayak gini. Itu ulama menuntun. Ulama itu tugasnya menuntun orang yang tidak ngerti. Begitu ulama. Tidak minder, tidak takut. Wala yakhafu laumata la'im, tidak takut celaan. Orang yang mau mencela ini khalifah. Diingatkan saja ayat qala Allah taala. Empat mata ini. Dua diingatkan. Allah berfirman demikian. Nabi berbuatnya demikian. Itu yang kita lakukan, masya Allah. Nasihat yang tulus, empat mata ngobrol diterima, bagus. Itu ulama menasehati dengan baik. Tayyib. Maka kemudian Muawiyah khulafa fi masabak, khalifah-khalifah terdahulu, wa ingka nukal munuk, sekalipun khalifah dulu seperti raja, bil abhah wal azamah, di dalam kemewahan kebesarannya, lakinahum kanu yarji'un ilal haq, namun mereka para khalifah-khalifah itu mau kembali ilal haq, kepada kebenaran. Karena Muawiyah diingatkan dengan dalil, dia pun rujuk kembali kepada yang hak, walaupun dia khalifah. Walamma raja'a Muawiyah ilal haq, maka setelah Muawiyah rujuk menerima yang hak yang dibawa oleh Ibnu Abbas ulamanya, wa qala lahu, dan dia pun berkata kepada Ibnu Abbas, sadaqta, betul kamu wahai Ibnu Abbas. Wa taraka, dan dia pun meninggalkannya, meninggalkan wataroka mas haruknain, meninggalkan dari mengusap dua pojok, samali asyarki wasamali al-ghurbi, yakni pojok iraqi dan pojok asyami, yang diusap cuma dua rukun seperti halnya teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para khulafa dulu. Para khalifah dulu sekalipun orang besar rujuk kepada al-haq kalau diingatkan dengan benar, dalil, sunnah, rujuk. Itu na'am faidah tambahan kisahnya Muawiyah. Maka Imam Bukhari menyebutkan hadis kisahnya Muawiyah ini, Imam Bukhari mengeluarkan dalam Sahih Bukhari-nya kisah Muawiyah ini ada bab, babu man lam yastaslim illa ruknain al-yamaniyain. Bab orang yang tidak mengusap kecuali dua pojok yamaniyain, yakni rukun yamaniyain. Ya. Adapun rukun Iraqi dan Asy-Syami tidak diusap. Yang diusap ini tadi. Lalu Imam Bukhari membawakan kisah ini. Kisahnya siapa? Muawiyah, hadis nomor 1608 dalam Sahih Bukhari syarah Imam Ibnu Hajar. Barakallahu fikum. Singkat dari hadis ini, wa bihadzal hadis alladzi dzakarahul muallif an Umar radhiyallahu an. Dari hadis yang kita baca, kisah riwayat Umar Ibn Khattab, terdapat faidah. Apa faidahnya kata Syekh Utsaimin? Dalilun ala jahalati ula'ikal qawm alladzina nusyahidahum ula'nusyahiduhum yaqifu ahaduhum inda ruknil yamani wa yamsau biyadih wa yakunu mahu tiflun qad hamalah fayamsahu tifla biyadih yatabarraku birukni. Dari kisah Umar bin Khattab ini terdapat dalil tentang bodohnya mereka sekelompok orang yang kami saksikan. Berdiri salah satu dari mereka di rukun Yamani. Lalu dia usap dengan tangannya dan bersamaan bersama orang ini tiflun qad hamalah, anak yang digendong atau dibopong. Terus fayamsahu tifl biyadi, tangannya diusapkan ke si anak gitu. Kenapa? Yatabarrak arukan, dia birukni, dia mengalap barokah. Ngalap apa? Ngalap barokah diusapkan ke anaknya gitu. Ini perbuatan yang dilakukan oleh kata Syekh jahalah, di atas kebodohan. Tayyib, jadi tidak seperti itu, cukup diusap aja. Dah. Bayi tidak perlu diusapin pakai apa itu tadi? Dengan tangannya yang berhasil mengusap pojok apa? Sebagian orang pakai imamah. Imamnya di apa nama ini? Digosok-gosokkan ke Ka'bah. Nanti dibawa pulang. Ini imamah kena Ka'bah. Pada tahun saat tahun berapa saya lupa. Salah satu ada yang haji cerita. Ada sebagian orang yang haji itu bawa gunting. Kiswah, apa itu kiswah? Tirai Ka'bah itu digunting. Ya, digunting. Diambil, dibawa pulang untuk jimat. Akhirnya alhamdulillah tentara lihat, tangkap. Tangkap, diberi hukuman di sana. Jadi demikian kadang orang jahil melakukan hal kejahilan tidak di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaktafi insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa adzin, fadl.